Qala rahimahullah al-hadithu sabi'u wa salatun. Hadith yang ke-37. Al-Hakim ni Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Hakim bin Hizam, yang semoga keridhaan Allah berikan kepada beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'an al-ba'i' wal mustari, penjual dan pembeli. Al-bay'an, dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Apakah pembeli ataukah penjual, bil khiyar, dia memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkan transaksi jual belinya. Kapan? Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Dia dikatakan khiyarul majlis. Selama belum berpisah, maka dibolehkan bagi keduanya untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Fa'in sadaqa, jika keduanya jujur, tidak menipu. Wabayyana, dan menjelaskan barang yang ditransaksikan tersebut. Oh, di situ kebaikannya seperti ini. Oh, barang yang diperjualbelikan ada cacatnya. Cacatnya seperti ini, di bagian ini. Burikalahuma fi bai'ihima, maka diberkahi bagi keduanya pada jual belinya tersebut. Si pembeli dan si penjual, ketika dia jujur dan dia menjelaskan, maka jual belinya mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kadzaba, dan apabila keduanya dusta, bohong, baik bohong dalam harga atau bohong di dalam barang yang diperjualbelikan. Tadi ini sudah ditawar sekian, padahal belum ada yang nawar. Ini dusta. Atau, ya ini kulai saja, tidak dapat segitu. Padahal, ternyata kulainya di bawah itu. Ini berdusta. Wa katama, dan menyembunyikan. Di situ ada aib, ada cacat. Kalau baju mungkin sobek, atau kalau baju mungkin ada noda di bagian tertentu, malah disembunyikan, ditutup biar tidak dilihat. Atau kalau jual motor atau mobil, ada yang lecet, malah dipoles, tidak dijelaskan. Maka muhiqat barakatu bai'ihima, hilang barokah jual beli keduanya. Kapan? Kalau keduanya dusta. Kalau keduanya menyembunyikan aib, menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan atau pada barang yang digunakan untuk membelinya. Ketika berdusta dan menyembunyikan, maka hilanglah barokah jual beli keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Qala rahimahullah, hadzal hadithu aslun fi bayanil muamalat annafi'ah. Di dalam hadis ini ada dasar, pondasi pada penjelasan muamalah yang bermanfaat. Wal muamalati ad-dharah. Demikian juga penjelasan tentang muamalah yang merugikan. Yang memberikan manfaat apa? Yang diberkahi. Yang merugikan yang apa? Yang tidak diberkahi. wa annal fasila bainan naw'ain, dan sungguhnya pemisah, pembeda di antara dua jenis ini, muamalah yang memberi manfaat dan muamalah yang merugikan. Pemisah dan pembedanya apa? As-sidqu wal bayanu, jujur dan menjelaskan. Ini dasarnya. Ini pembedanya, pemisah antara muamalah yang bermanfaat dan muamalah yang merugikan. Faman shadaqa fi muamalatihi, maka barang siapa yang jujur di dalam muamalahnya, dalam pergaulannya, wa bayyana jami'a ma tatawaqqafu 'alaihi al-mu'amalatu min al-awsafil maqsuda wa min al-uyubi wa naqsi, fahadihi mu'amalatun nafi'atun fil 'ajil. Dan dia menjelaskan seluruh apa yang terhenti atasnya muamalah dari sifat-sifat yang diinginkan dan dari aib atau kekurangan barang siapa yang jujur pada muamalahnya. Dan dia menjelaskan perkara-perkara yang menjadikan muamalah itu sah atau tidak dari sifat-sifat yang ada pada barang yang ditransaksikan. Demikian juga dari aib, mungkin ada aibnya atau mungkin ada kekurangannya. Maka ini adalah muamalah yang nafi'ah, muamalah yang bermanfaat, muamalah yang berguna. Kapan? Fil ajil, yang segera itu di dunia, yaitu ketika di dunia. Muamalah yang seperti itu bermanfaat bagi pelakunya, baik si penjual atau pembeli, atau dari kedua belah pihak. Manfaat apa? Di dunia. Bimtisali amrillahi wa rasulih, dengan apa? Dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah untuk apa? Untuk jujur. Sebagaimana dalam hadis bahwa apa? Rasulullah mengatakan, alaikum bisidki fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yastuku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wajib atas kalian untuk jujur, kata Rasulullah, wajib. Untuk apa? Jujur. Wajib kalian berpegang teguh dengan kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan mengantarkan kepada surga. Dan sungguh seorang berupaya untuk berbuat jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Rasulullah merintahkan untuk apa? Untuk jujur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk apa? Untuk jujur. Wa kunu ma'asadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Diperintahkan untuk jujur dalam semua hal, khususnya dalam muamalah di sini. Allah memerintahkan untuk jujur, demikian juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk jujur. Ini yang pertama. Yang kedua, wassalamati minal ith, selamat, terbebas dari dosa. Kenapa? Karena jujur. Dan menjelaskan barang yang ditransaksikan tersebut. Sehingga apa? Dia terbebas dari dosa. Qala wa binuzulil barakah fi mu'amalatihi. Yang ketiga, turunnya barakah pada muamalah dia. Muamalahnya diberkahi. jual belinya diberkahi. Ini apa? Manfaat ketika di dunia. Wa fil ajilah, dan yang akan datang yaitu di akhirat, bi husuli thawab, dia akan mendapatkan pahala. Manfaat di akhirat apa? Mendapatkan pahala dengan transaksi jual beli yang dia lakukan, muamalah yang dia kerjakan. Dengan kejujuran tersebut dia mendapatkan pahala. Qala wassalamati minal iqab, dan dia selamat dari siksaan. Manfaat yang besar. Manfaat yang sangat sangat besar. Di dunia mendapatkan manfaat, di akhirat mendapatkan apa? Manfaat. Qala man kadzaba wa katamal uyub, dan barang siapa yang dusta dan menyembunyikan cacat, wama fil mafkudi alih, di bawah ada footnote, wama fil mafkudi alih la'allahu wama fil ma'kudi alih, dan barang siapa yang dusta dan menyembunyikan cacat, dan apa-apa yang ada pada barang yang ditransaksikan, ma'kud, yang dijadikan akad, minas sifat, dari sifat, oh sifatnya seperti ini, saya ingin beli mobil yang warnanya merah, dia masih ori semua, dan seterusnya, sifat, dari sifat yang diinginkan, fahuwa ma'a ismihi mu'amalatuhu mamhuqatul barakah, maka dia ma'ismi bersamaan dosanya. Dosa apa? Dosa berdusta, bohong, atau katama, menipu. Menipu apa? Menipu orang lain dengan menyembunyikan cacat, menyembunyikan aib pada barang yang diperjualbelikan, yang ditransaksikan. Dia berdosa, berdosa karena dusta, dan berdosa karena apa? Menipu. Bersamaan dengan itu muamalahnya mamhuqatul barokah, hilang barokahnya, dicabut barokahnya. Wa mata nuziatil barokatu minal muamalah khasira sahibuha dunyahu wa ukhrahu, dan kapanpun dicabut barokah dari satu muamalah, satu pergaulan, maka rugilah pelakunya, rugi dunianya, rugi akhiratnya. Dunianya rugi apa? Dia berdosa, telah bohong. Sehingga apa? Kalau orang itu bohong, bahkan sering bohong, apa? Maka apa? Paling tidak dia akan tidak dipercaya orang. Martabatnya hilang. Kenapa? Oh, dia sering bohong. Dia kalau jual beli, menipu. Sehingga apa? Akan hilang dari dia orang-orang yang mau transaksi dengan dia. Di sisi lain, martabah dan kedudukannya akan turun, akan hina dengan sebab dusta dan menyembunyikan. Itu di dunia. Di akhirat, di antara kerugian dia di dunia dan kerugian yang lain, tadi disebutkan apa? Barokahnya hilang. Barang yang diperjualbelikan tidak berbarokah, atau transaksinya tidak berbarokah. Yang kata orang Jawa, barokah napa, Pak? Barokah niku napa? Apa? Kebaikan. Al-luzumu al-khair wa dawamuhu wa ziyadatuh. kebaikan yang terus dan bertambah. Kalau orang Jawa mengatakan nek dipangan jadi napa, Pak? Jadi daging, menjadikan sehat. Dimakan apa? Menyehatkan. Menjadikan badan kuat. Tidak sakit-sakitan. Kenapa? Berbarokah. Karena berbarokah apa? Transaksi dan pergaulan dia. Di akhirat, kalau orang itu dusta dan menyembunyikan cacat dan aib, dia akan mendapatkan siksa dari kedustaan dan apa? Penipuan yang dia lakukan. Mendapatkan dosa dan mendapatkan siksa. Rugi dunia akhirat. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tinggalkan oleh kalian dusta, karena dusta akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka. Rasulullah melarang kita berbuat apa? Dusta. Karena kalau orang itu sudah dusta, akan mengantarkan kepada perbuatan jelek. Orang itu kalau dusta akhirnya sembunyi-sembunyi, di belakangnya berbuat kejelekan. Terus kejelekan akan mengantarkan kepada neraka. Dan seorang terus berbuat dusta hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan apa? Dusta atau bohong. Perbuatan dusta atau bohong. Karena itu akan mengantarkan kepada kesengsaraan di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fiikum.